كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. إيكيم أف أم. الله أنكاو دكا penuh kasih sayang takkan pernah engkau biarkan hamba menangis karena kemurahanmu oh Tuhan satu bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سرور مبين وسام هذه شهودين سنبغى إني منك الله سكيان الحمد لله شكر لله الله سبحانه وتعالى. Kita telah membincangkan ayat 18 surat Taubah. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara lagi yang menarik berkaitan dengan realiti kehidupan kita untuk saya lanjutkan. Kita kembali pada ayat 18. Semoga Allah Subhanahu wa Taala إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah SWT adalah orang yang beriman kepada-Nya dan hari kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Sedangkan ini mulia Allah sekalian, Ya'muru ini telah kita lihat dalam tafsir Mahasin Ta'wil oleh Imam Syekh Jamaluddin Al-Qasimi bahawa dua maksud daripada Imarah ataupun Al-Umrah. Imarah maknanya Bina'ul Masjid, Bina'ul Al-Asas, manakala Al-Umrah Ziarah. Memakmurkan masjid ataupun ta'mirul masjid, meramaikan masjid, menghidupkan berjemaah dalamnya. Sedangkan ini mulia Allah sekalian, kalau peluang kita lihat dalam Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini satu kitab aset umat Islam yang cukup berharga. Setengah ulama berkata penaklukan Mongol ke atas tamadun Islam pada zaman Baghdad menyaksikan buku-buku telah pun dijadikan jambatan oleh golongan Mongol yang bersifat dengan sifat Dajjal itu. Bahkan setengah pendapat mengatakan itulah dia Ya'juj dan Ma'juj. Ada pandangan ahli sejarah yang kata seperti itu kerana tidak pernah sejarah mengenali manusia yang lebih kejam dan jahat berbanding dengan tentera Mongol yang membunuh bahkan jutaan manusia yang berada di Baghdad. Bila jambatan telah runtuh, tidak ada cara untuk mereka menyeberang ke seberang sana melainkan dengan mencurahkan kitab-kitab yang terdapat dalam kutub khana Baghdad agar kuda-kuda mereka dapat berlari di atasnya dan sampai ke sana untuk membunuh umat Islam di sana pula. Sungai yang luas ini seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah dan Nihayah, airnya bertukar menjadi hitam. Airnya ditenggelami, dihabis dengan dakwat, pen, buku-buku tersebut. Tapi kita bersyukur kepada Allah SWT kerana semua kitab yang ditulis oleh para ulama mukhlisun sampai kepada kita. Kitab Imam Bukhari sebelum itu, sebelum lakunya penaklukan Baghdad, kitab Imam Muslim, begitu juga kitab Imam Tirmizi, begitu juga kitab Abu Daud, An-Nasai, Ibn Majah, semuanya sampai pada kita. Penaklukan Mongol selepas itu, selepas ulama-ulama hadis bergiat dalam bidang penulisan hadis, maka maknanya kitab-kitab yang telah hancur, luput, hilang daripada simpanan dalam penaklukan tersebutlah kitab-kitab Khuzak Dalat, kitab-kitab yang sia-sia, kitab-kitab yang tidak perlu kepada orang Islam, maka Allah musnahkan begitu. Ini kata para ulama, menarik untuk kita kaji sekali. Maka tidak hairan, tidak perlu kita bimbangi ilmu ini hilang. Tidak akan hilang. Yang sampai kepada kita ni menyempurnakan Islam. Maknanya banyak penulisan-penulisan yang tidak ikhlas, tulisan-tulisan yang tidak perlu, Allah luputkan dengan cara seperti itu, kata sesetengah ulama. Buktinya kitab-kitab hadis sampai kepada kita sempurna, tak ada satu pun yang hilang. Al-Quran sampai kepada kita, kitab-kitab tafsir para ulama yang awal ni sampai kepada kita. Ya Allah, hebatnya Islam ni selalu dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni umpama mata rantai sahaja. Kamu nak perjuangkan Islam, halal-halan. Kamu tak perjuangkan Islam pun, ramai yang akan mengambil tempat kamu. Tak perlulah kamu nak kerakyan dan sebagainya. Itu kita perlu pujuk diri kita. Kamu tidak ada, tak ada masalah. Jangan kamu ingat kamu tidak ada, Islam itu tidak bergerak. Jauh sekali sudah. Ramai lagi al-mukhlisun wal-mukhlisat yang akan memperjuangkan agama Allah SWT ini. Jadi bila kita lihat sebenarnya maksud ta'mirul masajid, iaitu meramaikan masjid, menghidupkan jemaah dalamnya, berkhidmat untuk rumah Allah ini, memelihara, menjaga, membersihkan, membaiki yang rosak, mencukupkan mana yang kekurangan, dan berziarah padanya untuk ibadah. Ini rumah-rumah Allah di muka bumi. Kerana pada zaman Nabi yang salam bersama dengan para sahabat itu, Nabi telah mendidik para sahabat supaya merasakan masjid itu adalah rumah mereka. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Tirmizi, dari Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub ni salah seorang sahabat Nabi yang muda. Dalam setengah perangan, peperangan beliau ni dihalang dari masukinya kerana terlalu kecil, kerdil tubuhnya, tak boleh terlibat sama. Beliau ni Samurah bin Jundub, ini dia berkata bahawa Nabi menyuruh kami menganggap masjid sebagai rumah kami sendiri, menjaganya, membersihkannya. Ya Allah, kalau orang Islam mengamalkan benda seperti ini, tak adalah kita nak bergaduh balik-balik dengan siap masjid. Yalah, siap itu nak menjaga masjid berapa square, berapa square feet yang besar itu. Akhirnya kita tak puasan, hujan masuk ke dalam, orang lalu terlentang. Kalau kita orang Islam semua mengambil peranan seperti itu, membantu, meringankan kerja dia, apa salahnya? Ini kita suka mengkondem, membaikinya tidak. Kita suka menghantar surat-surat layang, membuang masa sedara, dosa di sisi Allah SWT. Buat kerja sia-sia seperti ini buat apa? Kita patut merasakan saudara kita itu sebahagian daripada kita. Kekurangannya kekurangan kita, mana yang boleh kita tampung? Apa yang kurang pada masjid ini? Terumpahnya, apa salah kalau kita ada wang, kita cuba untuk menyediakan sepatu ataupun terompah untuk orang kemudahan orang pergi ke tandas? Pernah kita fikir seperti ini? Pernah ada yang kita yang melihat sepatu-sepatu yang bersepahan itu ditinggalkan orang tidak mempunyai tuannya, ambil kumpulkan plastik hitam dan hantar ke tempat sampah? Ada kita fikir seperti itu? Saya ini mulia kat Allah sekalian, dalam tulisan Ustaz Omar Muhammad Nur dalam kolom Mahmudah menerusi majalah Solusi, cinta pada masjid tanda iman. Itu sebab kalau kita perhatikan, saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, meludah dalam masjid ini merupakan satu benda yang dianggap mudah, tapi menyebabkan seorang itu diseksa di sisi Allah SWT. Faham tak maksud kata-kata ini? Nabi yang salam diperlihatkan ahli neraka adalah orang yang mandang meludah dalam masjid itu satu benda yang ringan, satu benda yang tak ada masalah apa-apa. Saya ini mulia kat pasukan Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari, Syekhul Muhaddithin ini, beliau bila melihat anak muridnya mengasah pensel dan abuknya jatuh di atas lantai masjid, Imam Bukhari tidak lekas-lekas menegurnya. Bimbang, budak ini baru kali pertama join kelas tersebut, nanti dihina depan orang ramai, lari dia. Apa kelakuan Imam Bukhari? Membiarkan budak itu sampai dalam majlis ilmu berakhir. Bila tidak ada orang memerhatikan, dia pergi ke tempat yang telah pun dispotkan tadi, dimarkkan tadi, anak ini mengasah pensel, abuknya bertaburan, diambil, dikutip, dibawa ke luar masjid, dibuang. Kerana imam ini melihat benda itu kecil, tapi dia akan bantu memberatkan timbangan di sisi Allah di akhirat kelak. Orang beriman ni, dia melihat dosa itu seperti gunung yang besar nak menghempap dia. Pahala itu walaupun kecil, macamlah orang yang tamak berjumpa dengan wang seringgit di tengah jalan pun dikutipnya, walaupun padahal seringgit itu tidak akan membantu menjadikan dia lebih kaya lagi. Rakusnya pada harta. Begitu juga orang beriman rakus untuk melakukan perkara-perkara mendatangkan pahala untuknya. Saya pendengar ini mulia kat Allah sekalian, kalau kita pergi lebih lanjut tentang ta'mirul masajid ini, untuk kita fahami kita dalam keadaan umat Islam pada hari ini, orang yang tergugat, kita harus sedar ia merupakan tempat penyatuan. Walaupun ayat tersebut sesengah tafsir mengatakan khusus untuk masjid haram, tetapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, ia adalah melibatkan kita semua. Orang yang beriman pada Allah, yakin pada hari akhirat, ikuti dengan amal. Dengan sebab keyakinan pada Allah dan hari akhirat itu menjadikan mereka salat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan hatinya masuk ke masjid, tempat beribadah kepada Allah, walau di mana sekalipun masjid itu terletak. Sebab tempatnya takut hanya pada Allah. Mereka tidak akan menyembah berhala, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara maksiat. Dan orang yang beriman ni, kalau kita gambarkan, kata para ulama tafsir, dia dengar saja azan seolah-olah menggeletar seluruh tubuhnya, kerana Allah SWT yang memanggil. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bila menjadi khalifah, dia menyedari ada seorang sahabat yang kerap menguzurkan diri sembahyang berjemaah. Sayyidina Umar pergi ke rumahnya, lalu mengetuk pintu, memberikan salam, bergegas hamba Allah ini keluar, dan daripada atas rambutnya bercucuran air, menandakan di tengah mandi dengar suara Sayyidina Umar yang kuat ni. Menggelabar dia datang ke pintu nak menyambut Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar bertanya kepada dia, aku panggil menggelabar kamu datang, Allah panggil kamu tak dengar ke? Kenapa kamu tak datang salat berjemaah? Sedangkan ini Allah sekalian, zaman kekuatan umat Islam dulu menyaksikan salat berjemaah ni beratus-ratus sah panjang sampai ke jalan raya. Semayang saja semuanya datang. Rijalun la tulihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang beriman ini dengar saja panggilan Allah SWT, dia tidak lalai, dia akan pergi semayang. Saya ini mulia kalah sekalian, berapa minit sangat selagi semayang sekali? Berapa minit sangat? Saya nak dapat harta sebanyak 1 juta ini, 2 juta, 10 juta, 100 juta, nilai yang tidak ada di sisi Allah SWT bila iman kepada Allah ni menjadi perkara kedua. Saudara tahu tak, akhirat ini peruntukkan untuk Allah, oleh Allah SWT untuk saudara itu, seperti disebut dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk merebut peluang di sisi Allah SWT, yang mana janji jaminan syurga itu lebarnya sahaja, kata Ibn Alan mentafsirkan ayat tersebut, arduha as-samawati wal ardu, lebarnya antara langit dan bumi. Lazim panjang melebihi lebar. Kalau kita beli rumah, orang sebut 22 kali 75, automatically kita tahu 22 tu lebar lah, 75 tu panjang, bukan? Tapi ayat Allah menyebut arduha as-samawati wal ardh, lebarnya antara langit dan bumi. Kalau lebarnya antara langit dan bumi, panjangnya bagaimana saya agak-agak? Saya nak kejar 100 juta itu, apa yang saya boleh dapat? Tidak ke mana saudara, maka ikanlah untuk 5 minit berjumpa dengan Allah SWT, salatlah berjemaah. Kalau tidak mampu, dikerjakan di masjid, di surau, kerana kesibukan, tempat pejabat pun jauh, parking pun payah, ajaklah rakan-rakan sepejabat supaya salat sama-sama, dan majikan peruntukkan tempat untuk pekerja-pekerja salat. Kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat company orang bukan Islam, masjid, surau dalam pejabat yang lebih besar daripada ruang pejabat itu diperuntukkan, dengan kapet yang baik, aircon dan sebagainya. Malangnya kita pergi ke syarikat-syarikat orang Islam, kadang-kadang pekerja-pekerjanya sembahyang dalam timbunan kotak-kotak saja. Mana kesedarannya saudara? Mana kesedaran untuk kita menyahut seruan Allah SWT seperti disebut dalam ayat ini, dalam hadis Nabi riwayat Ahmad daripada Muaz bin Jabar, Nabi SAW telah mengatakan, inna syaitana dhi'bul insan كذئب الغنم يأخذ الشاة القاسية والناحية فإياكم والشعب وعليكم الجماعة والعامة والمسجد. Nabi telah menyatakan sungguhnya syaitan itulah serigala kepada manusia, sama seperti serigala yang menerkam kambing-kambing. Yang akan diterkam oleh serigala itulah kambing yang menjauhkan diri, menyisir-jisirkan dirinya. Dengan sebab itu janganlah kamu menempuh jalan sendiri, hendaklah kamu berjemaah, berkumpul dengan orang yang ramai, dan sembahyanglah dalam satu tempat azan dilaungkan. Saudara mulia kat Allah sekalian, ada satu hadis yang mengembirakan untuk orang yang pergi sembahyang berjemaah. Hadis ini riwayat Al-Imam Tirmizi. Ada juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam versi yang agak berlainan, dan begitu juga Al-Hakim dianggap sahih olehnya. Al-Imam Tirmizi menganggap hadis ini merupakan hadis hasan. Hasan ni maknanya baik, dekat dengan sahih. Hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. "Idza ra'aytumur rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aytumur rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu jumpa seseorang lelaki yang rajin ke masjid, maka bersaksilah oleh kamu semua bahawa orang itu telah memperoleh iman. Bakal menantu kita tak perlu kereta besarnya, rumahnya cantik, duit yang banyak, bagaimana besar, tak perlu tu semua. Pastikan dia orang semayang. Pergi intip dia ke, adakah dia pergi semayang balik kerjanya, adakah dalam perjalanan jauh dia awasin dia semayang. Perhatikan kalau ada ciri-ciri seperti ini, dia pandai, jamak kasar dan sebagainya, layak jadi menantu. Segera dengan kahwin, segera yang dimulai ke Allah sekalian. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Inja'akum man taradawna dinahu wa khuluqahu fazawijuh. Takunu taf'alun takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid." Kalau datang kepada kamu seorang yang yakini agamanya dan akhlaknya baik, minang anak kamu kahwin dengan segera. Kerana dibimbangi kalau tidak melakukan perkara itu, akan berlaku fitnah yang besar dan juga kerosakan yang bermaharaja lela. Mudahkan kahwin, apa buat disusahkan? Ini sebagai contoh saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Kelebihan orang datang sembahyang di masjid berjemaah, insyaAllah perkara ini akan kita lanjutkan lagi kerana penting saudara. Tambahan di zaman keadaan umat Islam menghadapi kemelut dan konflik yang berbagai ini, kita kembali kepada asas yang awal, sembahyang. Salat itu yang penting. Dan salat itu pula dikerjakan sempurna. Kalau dibuat saja tak sempurna, tak jadi hasil yang baik yang kita harapkan. InsyaAllah saya akan lanjutkan lagi perkara ini pada kuliah akan datang, memandangkan kepada kepentingannya dan kesedaran ke arahnya. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.